Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca hadisul ifki yang terdapat dalam buku Sifat Mar'atil Muslimah fi Dha'il Kitab wa Sunnah karya Ummu Usamah Al-Abbasiyah hafizahullah ta'ala. Kita sampai pada ingin kita ulangi yang sebagian yang kemarin telah kita baca di halaman 80. Maka ibunya Mistah mengatakan, mencela Mistah anaknya sendiri dengan mengatakan ta'isa Mistah. Maka aku Aisyah mengatakan bi'sa ma qulti, sungguh jelek apa yang kau katakan. Apakah engkau mencaci seorang yang syahid Badran, mengikuti perang Badar? Maka Ummu Mistah mengatakan ai hantah, wahai perempuan ini. Walam tasma'i maqala, tidakkah engkau mendengar apa yang dia katakan? Aisyah mengatakan maqala, apa yang dia katakan, dikatakan oleh Mistah. Maka ibunya Mistah menceritakan kepadaku apa yang dikatakan oleh Al-Ifki, orang yang memberikan tuduhan dusta kepada ibunda Aisyah. Maka ibunda Aisyah yang baru saja pulih, yang belum betul-betul sehat, setelah mendengar omongan orang tentang dirinya, maka dia tambah sakit. Fasdatu maradan ala maradi. Maka aku pun malah tambah sakit. Maka ini menunjukkan bahasanya sebagian sakit itu karena faktor psikologis. Tidak hanya murni sebagian sakit fisik itu karena faktor psikologis. Di riwayat yang lain disampaikan cerita ini menyebabkan beliau jadi demam. Fa'akodatha al-huma, maka tambah sakit, yaitu ya, terkena demam. Dan dalam riwayat Tabrani dengan sanad yang sahih, ya, terdapat tambahan riwayat ibunda Aisyah mengatakan lama balagani matakallamu bihi, tatkala sampai kepada aku mendengar dan mengetahui apa yang mereka omongkan tentang diriku. Maka hamam tu anati koliban, sampai-sampai aku punya pikiran. Maka beliau stres karenanya. Sampai-sampai beliau mengatakan aku punya pikiran mendatangi di sumur kering. Fa'atuh nafsi fihi, dan aku jatuhkan diriku masuk ke dalamnya. Ya, maka begitu terasa itu jadi beban berat pada ibunda Aisyah, sampai ibunda Aisyah itu sampai-sampai ingin bunuh diri gara-gara mendengar tuduhan yang beredar. Ya, dia punya keinginan untuk mendatangi sumur kering kemudian mencampakkan diri ke dalamnya, tentu maknanya adalah bunuh diri. Maka demikian beratnya hal ini pada beliau, pada psikologi beliau. Falamma raja'tu ila baiti, maka tatkala aku kembali ke rumahku, dakhala alayya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, fasalama, mengucapkan salam itu kepada semua yang ada di dalam rumah. Kemudian Nabi mengatakan sebagaimana kebiasaannya, kaifatikum ay kaifa halu hatil mar'ah, bagaimana keadaan Aisyah. Kemudian ketika itu Aisyah memanfaatkan untuk kedatangan Nabi untuk minta izin. Kemudian aku katakan, "Ata'dzanu li an ati abawayya?" Wahai Rasul, apakah engkau mengizinkanku untuk mendatangi bapak dan ibuku? Ibunya, bapaknya tentu Abu Bakar dan ibunya beliau namanya Ummu Uman. Dan maka beliau minta izin. Maka ini menunjukkan bahasanya untuk meskipun untuk ke rumah orang tua sendiri, seorang istri itu perlu minta izin pada suaminya. Meskipun mau ke rumah bapaknya sendiri, ibunya sendiri. Sebagaimana di sini Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ingin ke rumah bapak dan ibunya sendiri, dia minta izin terlebih dahulu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka pernikahan itu diantara ujian berat bagi wanita. Antara menundukkan perasaannya dan memperlihatkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah dia bukan pernikahan itu bukan satu ujian yang berat bagi wanita? Karena dia ketika kemudian di awal pernikahan, tentu seorang perempuan ini berjumpa dengan seorang laki-laki yang secara umum belum dia kenal, belum dia ketahui orang lain dan seterusnya. Tiba-tiba dia dituntut untuk lebih mentaati laki-laki asing ini daripada orang tuanya sendiri. Tentu itu ujian luar biasa dari sisi psikologi. Ibu bapak dan ibunya yang telah dia kenal dan telah dia ketahui jasanya dalam hidupnya, tiba-tiba harus dia kalahkan dengan laki-laki asing yang belum lama dia ketahui. Yang dia pun belum tahu apakah orang ini akan membahagiakan hidupnya ataukah tidak. Yang jelas terbukti bapak ibunya lah yang berupaya membahagiakannya, menyenangkannya, memenuhi ini dan itunya. Itu tiba-tiba harus dia kalahkan dengan lelaki asing ini. Maka ini ujian sangat besar bagi seorang perempuan antara perasaannya ataukah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Maka untuk ke rumah bapak dan ibunya sendiri, kita lihat di sini Ibunda Aisyah minta izin kepada suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah mengatakan, dan aku ketika itu, yaitu waktu minta izin pada Nabi, itu maksud pergi ke rumah adalah aku ingin meyakinkan berita, yaitu berita tentang kebohongan itu. Apakah betul ada berita semacam itu? Min kibalihima. Aku ingin memastikannya min kibalihima dengan sumber informasi langsung dari bapak dan ibuku sendiri. Fa'adzan li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas mengizinkanku untuk mendatangi bapak dan ibuku. Fajitu abawayya, maka aku mendatangi bapak dan ibuku dan aku bertanya kepada ibuku yaitu Ummu Uman, ya ummatah wa ibuku, mayatahaddatsu an-nasu, apa yang diomongkan oleh orang-orang? Itu apa yang diomongkan oleh orang-orang tentang diriku? Maka sang ibu mengatakan, ya bunayyah, hawini. Hawini dari kata-kata tahwin, maknanya atas hil, sehingga maknanya sahili. Dibuat ringan saja. Dibuat ringan saja masalah ini. Ringankanlah alaiki atas dirimu al-amru masalah ini. Fa wallahi maka demi Allah laqalla makanat imra'atun qattu di masa silam. Maka beliau kemudian memberikan nasihat berdasarkan fakta sejarah yang diketahui oleh sang ibu. Ya, maka di masa silam tidak ada seorang pun perempuan wadi'atun yang wadi'ah. Wadi'ah dari kata-kata wadu'ah maknanya al-husnu wal-jamal. Ya, maknanya cantik. Hasanah jamilah. Wa kanat Aisyatu kadhalik. Dan demikianlah ibunda Aisyah. Dia wanita yang cantik. Dalam riwayat yang lain hadiyah itu yang memiliki kedudukan di ingda rajulin pada suaminya. Ada seorang wanita cantik yang diberi setir oleh seorang laki-laki. Yuhibbuha kemudian laki-laki tersebut mencintainya. Walaha dara'ir dan dia punya madu. Dara'ir jamak dari dara'. Tentu dari kata-kata dara' artinya madarat. Ya kenapa? Karena madu-madu dalam pernikahan poligami disebut dara'ir. Di anna kula wahidatin yahsulu laha ad-dararu minal ukhra bil ghirah. Karena seorang madu itu akan mendapatkan madarat dari madu yang lain dalam bentuk al-ghirah kecemburuan. Dalam bentuk kecemburuan. Maka disebut dengan sebutan darah, jamaknya dara'ir. Illa katharna, illa katharna, kecuali madu-madunya akan banyak alaiha. Banyak berkata-kata yang kurang baik padanya. Ya berkenaan dengan nasihat Ummu Ruman di sini, maka dalam perkataan Ummu Ruman ini terdapat kecerdasan seorang ibu dan bagusnya cara seorang ibu dalam mendidik anaknya. Kenapa? Karena sang ibu ini telah tahu bahasanya berita ini, masalah ini satu hal yang besar bagi anaknya. Maka sang ibu berupaya untuk agar anaknya menyikapi masalah ini dengan tidak berlebihan. Namun dianggap saja enteng. Caranya bi'i'lamiha bi'annaha lam tanfaritu bidzalika. Caranya dengan sang ibu memberitahukan pada putrinya bahasanya kasus semacam ini tidaklah bersendirian terjadi pada Aisyah. Dan perempuan-perempuan di masa silam juga sama nasibnya. Dan sesuatu yang berat manakala kita sadari banyak yang senasib maka itu akan terasa lebih ringan. Sebagaimana dalam masalah syariat puasa. Kama kutiba ala latina minkum qablikum. Orang-orang dulu juga sama. Ya, maka umur-umuman mengatakan wanita-wanita dulu ya statusnya keluarganya keluarga poligami juga demikian. Ketika dia seorang yang cantik, dicintai oleh suaminya, punya banyak madu, ya maka tak pernah dia, ya, maka madu-madunya akan banyak bicara, yang yang itu menyusahkannya dan menyudutkannya. Li'anal mar'a yata'assa bi ghairi fi ma yaqa'u lahu, karena orang itu meneladani orang lain dalam apa yang terjadi padanya. Ya, ini satu sisi Ini dari nasihat Ummu Rumah ini, di satu sisi ya, dia perintahkan untuk supaya Aisyah tidak stres dengannya, dengan cara diingatkan bahasanya yang seperti ini ya, banyak temannya. Kemudian beliau campur nasihatnya dengan sesuatu yang menenangkan hati putrinya, bi annaha fa'iqatun fil jamal. Dia sampaikan kepada istrinya, kepada putrinya, bahasanya anak perempuannya adalah seorang yang sangat cantik. Wajar, wanita yang sangat cantik, gitu bilangnya. Wajar, wanita yang sangat cantik. Nah, ini pada pujian. Kemudian dipuji kalau dia punya kedudukan di sisi suaminya. Dan ini, kalimat ini satu hal yang disukai oleh perempuan. Dipuji, cantik, dicintai oleh suami. Ini kalimat yang disukai oleh umumnya perempuan. Di samping, dalam perkataan Ummu Rumah ini terdapat isyarat tentang apa yang terjadi pada Hamnah binti Jashin. Ya, di antara yang ikut menyebarkan berita bohong adalah Hamnah binti Jahsyin. Yang dia adalah saudara perempuan dari Zainab binti Jahsyin. Ya. Maka Ummu Rumah mengisyaratkan bahasanya faktor pendorong Hamnah untuk ikut-ikutan dalam masalah ini adalah karena Aisyah itu jadi madu bagi saudarinya Zainab binti Jahsyin. Meskipun madu-madunya Ibunda Aisyah sendiri, ya tidak ada satupun yang memanfaatkan cerita karena ketakwaan mereka dan sucinya mereka, tidak ada satupun yang terlibat dalam hadisul ifki. namun dijumpai Hamnah yang karena yang memanfaatkan kondisi ini untuk kemudian memojokkan cerita ini untuk memojokkan Aisyah. Terjadi pada Hamnah li anna wara'a ukhtiha, kalau Zainab binti Jahsyin sendiri karena wara'nya man'aha minal qawli fi Aisyah. Karena wara' dan takwanya itulah yang menghalang beliau untuk ikut terlibat dalam masalah ini sebagaimana istri-istri Nabi yang lain. Ya, maka di sini disinggung secara tidak langsung Zainab binti Jahsyin oleh Ummu Rumah. Disinggung secara halus Zainab binti Jahsyin berkenaan dengan keterlibatan Hamnah. Nah, kenapa demikian? Kenapa kok yang disinggung adalah tentang Zainab? Li'anna allati kanat tudahi Aisyah fil manzilah. Karena Zainab inilah pesaing beratnya Aisyah dalam merebut hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Zainab ini tidak kalah cantiknya dengan Aisyah. Tidak kalah cantiknya dengan Ibunda Aisyah. Sebagaimana pernah kita bahas, misalnya istri Nabi itu ada dua grup. Ada grupnya Aisyah, Hafsah, dan yang lain, dan ada grupnya Zainab, Ummu Salamah, dan teman-temannya. Maka pemimpin dua grup ini, satu Aisyah di satu sisi dan Zainab di sisi yang lain. Maka Aisyah mengatakan, Qultu subhanallah, waqad tahaddatsa an-nasu bihadha. Maka subhanallah yang diucapkan oleh Aisyah di sini adalah untuk kalimat mengungkapkan keheranan. Maka Waqad tahadatsa an-nasu bihadza, maka orang-orang telah membicarakan hal ini. Di riwayat yang lain, ya, apakah berita ini telah sampai pada Rasulullah? Sang ibu mengatakan iya. Apakah ayah telah tahu, Abu Bakar tahu tentang berita ini? Kata Ummu Ruman, juga sudah. Di red yang lain disampaikan, bahasanya jadi Ibunda Aisyah menangis dan Abu Bakar mendengar suaraku, dan posisi Abu Bakar ketika itu ada di atas rumah di loteng. Lantas Abu Bakar bertanya pada umiku, kepada ibuku, Masya Nuha, ada apa dia? Maka Umar Uman mengatakan telah sampai kepadanya cerita tentang pembicaraan orang tentang dirinya. Maka Ibunda Aisyah berlindangan air mata. Ya, faqala, lantas sang bapak mengatakan, aku bersumpah padamu wahai anakku, hendaklah engkau pulang ke rumahmu, yaitu ke rumah Nabi. Maka Aisyah pun pulang. Fa baqaitu tilka lailata, aku ini menangis semalaman, ya, hatta asbah tu sampai pagi. Ya, nangis semalaman sampai pagi. Ya, sehingga betul-betul layak kaulidamun, layak kaumaknana layang kateo. Air mata tidak pernah berhenti semalaman. Ini produksi air matanya banyak sekali. Ya. Semalaman air mata tidak pernah berhenti. Wala aktahilu binaumin, dan aku tidak mencela mataku dengan tidur. Artinya aku tidak tidur. Artinya beliau begadangan. Di riwayat yang lain disampaikan bahasanya, karena berita hal ini Ibunda Aisyah setelah tahu cerita ini beliau pingsan. Mersian alaiha. Dan tidaklah bangun-bangun kecuali dalam keadaan badannya demam. Thumma asbahtu, kemudian tibalah waktu pagi, abegi, ya, aku dalam keadaan menangis karena demikian sedih tentang apa yang dikatakan orang tentang diriku. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Ali bin Abi Thalib. Dan Usamah ibn Zaid. Dalam riwayat yang lain disampaikan, dan sudah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika mau minta saran kepada seseorang tentang masalah istrinya, lam ya'du Aliyan wa Usamah. Maka yang dilibatkan pasti Ali dan Usamah. Tidak pernah meninggalkan Ali dan Usama. Ya, Nabi panggil Ali dan Usama hinas talbasa al-wahyu, karena wahyu datangnya lambat. Karena wahyu tidak segera turun. Wahyu yang dimaksudkan adalah wahyu tentang Aisyah, bukan wahyu secara umum. Yastashiruhuma, Nabi minta saran kepada keduanya, itu Ali dan Usama. Fi firaqi ahlihi, tentang mencerai istrinya. Yang dimaksud dengan istrinya tentu di sini adalah Aisyah. Namun kenapa Aisyah tidak menggunakan bahasa fi firaqi, tentang masalah menceraikan aku berkenaan dengan berita tersebut? Mohon menggunakan kalimat Aisyah ketika menceritakan hal ini, beliau menggunakan kalimat fi firaqi ahlihi, menceraikan istrinya. Jadi dikatakan likarahatiha atasriha biidratil firaqi ilaiha. Karena Aisyah tidak mau menggunakan bahasa lugas cerai untuk dirinya. Karena dia tidak menginginkan itu terjadi. Karena dia tidak menginginkan itu terjadi, maka dia pakai bahasa orang lain, bahasa orang ketiga. Padahal harusnya dia pakai bahasa orang pertama, fifiroki. Namun digunakan orang ketiga, fifiroki ahli, untuk menunjukkan beliau tidak menginginkan hal itu terjadi. Adapun Usama bin Zaid, maka dia ngasih saran, memberikan masukan pada Nabi, billadzi ya'lamu, dengan apa yang dia ketahui, yaitu bersihnya Aisyah dari perbuatan keji, yaitu dari zina dan perbuatan keji yang lain. Min bara'ati ahlihi, yaitu bersihnya istrinya. Wa billadzi ya'lamu fi nafsihi lahum, dan dengan apa yang dia ketahui dalam dirinya, lahum, tentang istri-istri Nabi, minal wuddi, berupa rasa cinta. Maka Usamah menyampaikan rasa cinta yang dia miliki pada rasa positif, nilai positif yang ada pada dirinya terhadap istri-istri Nabi. Faqal, ya Rasulullah, hum ahluka. Maka wahai Rasulullah, mereka-mereka itu adalah istrimu. Hakata demikian dalam riwayat Muslim, dalam riwayat Bukhari langsung ahluka. Ya Rasulullah, ahluka. Kalau dicetakan sini ahlaka ya. Di umdah disampaikan dan diriatkan dengan kata-kata nasab, diriatkan dengan bentuk nasab. Ahlaka. Maka ahlaka boleh. Dan kalau ahlaka, itu maknanya ilzam ahlaka. Wahai Rasul, pertahankan istrimu. Kalau ahlaka, maknanya pertahankan istrimu. Namun kalau dibaca ahluka juga boleh. Dibaca nasab boleh, dibaca rofa' boleh. Kalau dibaca rofa' ahluka, maknanya ya ahluka latasma'u fiha syai'ah. Dia istrimu, jangan dengar apapun tentang omongan orang tentang istrimu. Wala na'lamu illa khairan, dan kami tidak tahu kecuali kebaikan. Itu kami tidak tahu tentang Aisyah kecuali kebaikan yang banyak. Dia adalah wanita yang jaga kehormatan, wanita yang ngarak, bertakwa, dan seterusnya. Wa amma Ali, adapun Ali ibn Abi Talib, maka beliau mengatakan la yudakullahu alaik, Allah tidaklah mempersempit dirimu wahai Rasulullah. Wanita-wanita selain Aisyah banyak. Dalam riwayat Al-Waqidi mengatakan qad halal laka wa ataba, halal bagimu wanita-wanita yang lain, taliqha wa ankih ghairaha. Kalau kamu menceraikan, ceraikan saja dan nikahi yang lain. Maka perkataan yang diucapkan oleh Ali ini, kenapa Ali mengatakan demikian? Hamalahu alaihi tarjiu jadi bin Nabi. Yang mendorong Ali mengucapkan perkataan ini, wanita yang lain banyak. Allah tidaklah mempersempitkanmu dengan harus mempertahankannya. Wanita yang lain banyak. Yang mendorong Ali untuk mengucapkan hal ini adalah tarjih jami'in Nabi, janibin Nabi. Adalah karena Ali lebih mengutamakan sisinya Nabi. Karena Ali melihat kalau Nabi itu demikian susah hatinya. Disebabkan perkataan yang beredar tentang Aisyah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang sangat besar cemburunya. Maka Ali berpandangan jika Nabi sallallahu alaihi wasallam menceraikannya, sakana ma inda min al-qalaq bisababiha. Kalau Nabi menceraikannya, maka kegalauan kerisauan yang ada di hati Nabi itu akan selesai. Karena ini galaunya sebabnya Aisyah. Ya sudah, Aisyahnya dicerai selesai. Dicerai sampai nanti terbukti kalau memang tidak bersalah. Dan jika memang terbukti tidak bersalah dan itu di masa iddah, akan bisa dirujuk. Masih bisa dirujuk. Maka nasihat Ali ini karena yustafadu minhu irtikabu akhafi darrain lidhahab asyaddihima. Maka nasihat Ali ini dasarnya adalah irtikab akhafu darrain. Nabi gelisah, Nabi susah hatinya gara-gara berita tentang Aisyah. Maka ini kolak atau kesusahan hati ini adalah satu hal yang madarat. Cerai juga madarat. Maka dan dinilai madarat yang lebih besar adalah susahnya Nabi. Karena jadi Ali itu sudut pandangnya sudut pandang berpihak pada Nabi. Kalau Usama sudut pandangnya berpihak kepada Aisyah. Sebagaimana penjelasan An-Nawawi, Ali berpandangan dalam cerai itu terdapat maslahat untuk kepentingan Nabi. Dan Ali meyakini demikian karena dia melihat kalau Nabi sedemikian terganggu. Maka beliau kemudian berusaha keras memberikan nasihat yang tujuannya adalah memberikan kenyamanan pada diri dan hati Nabi. Meskipun Ali sebenarnya pun tidaklah menegaskan ngasih saran untuk cerai. Buktinya setelah itu Ali mengatakan tanyakan pada Jariyah, pada Barirah, dia akan bicara yang jujur tentangmu atau kepadamu. Maka di ujungnya Ali menyerahkan masalah ini pada Nabi. Jadi seakan-akan Ali mengatakan, wahai Nabi, jika engkau ingin cepat nyaman, selesai urusan, sudah ceraikan saja. Namun jika engkau ingin yang lain, pilihan yang lain, maka lakukan investigasi. Lakukan penelitian. Sampai engkau mengetahui kalau istrimu itu terbebas dari tuduhan. Di antara caranya, tanyakan pada Barirah. Nah, perlu diketahui, tadi disampaikan, kalau urusan keluarga, Nabi minta sarannya Ali sama Usama. Kalau urusan umat, Nabi minta sarannya sama Abu Bakar dan Umar. Kalau masalah negara, masalah umat, yang diajak rembukan yang dimintai saran itu Abu Bakar dan Umar. Kalau masalah keluarga, maka yang dimintai saran, dimintai pandangan, Ali dan Usama. Maka di sini kita jumpai pasal yang minta saran itu berikan pada tempatnya masing-masing. Tidaklah mesti yang dimintai saran tentang masalah umat harus sama dengan yang dimintai saran tentang masalah keluarga. Karena masing-masing ada pertimbangannya sendiri-sendiri. Dan mesti yang dimintai konsultasi tentang keluarga, itulah yang dimintai konsultasi tentang masalah umat. Dan sebaliknya. Maka di sini kita jumpai pentingnya musyawarah, minta saran orang lain. Minta saran dengan orang lain. Nabi saja minta saran. Meminta saran musyawarah. Apalagi manusia yang lain. Tentu betul saran. Dan tidak masalah minta saran kepada yang lebih muda. Tidak masalah minta saran kepada yang lebih muda. Dalam masalah di sini kita jumpai Nabi minta saran pada Ali sama Usama. Dua-duanya jauh lebih muda dibandingkan Nabi. Jauh lebih muda dibandingkan Nabi. Statusnya anaknya. Usama ini Usama bin Zaid. Usama bin Zaid ibn Harithah. Statusnya cucunya. Karena Zaid bin Harithah anak angkat Nabi. Ali itu sejak kanak-kanak ikut Nabi. Ketika Nabi jadi Nabi, ada yang mengatakan umur Ali 8 tahun. Ada yang mengatakan Ali umurnya 8 tahun. Ini anak-anak. Maka Nabi minta saran pada anak muda. Maka tidak masalah minta saran sama yang lebih muda atau jauh lebih muda. Nah, kenapa? Apa istimewanya Ali dengan Usama? Sehingga dia jadi penasihat Nabi urusan keluarga. Wal ilatu fi ikhtisasi Ali, dan sebab kenapa Ali dan Usama yang hanya Ali dan Usama yang dimintai saran. Maka di sini katakan sebabnya anna aliyan kana indahu kal walad. Karena Ali itu dalam di sisi Nabi itu seperti anaknya sendiri. Makanya sama seperti bapak minta saran sama anaknya. Karena Nabi lah yang merawat Ali sejak kecil. Dan setelah besar pun Ali tidaklah berpisah dari Nabi. Bahkan punya hubungan yang jauh lebih erat karena dinikahkan dengan Fatimah. Falidzalika kana makhsusan bil musyawarati fi ma yata'allaqu bi ahlihi. Oleh karena itu Ali itu punya kekhususan. Dialah yang tempat Nabi minta saran dalam hal-hal berkenaan dengan istrinya. Kenapa? Lima ziditilaihi ala ahwali akthar min ghairihi. Karena Ali itu lebih tahu lebih banyak tentang tentang Nabi dan keluarganya, permasalahan keluarga dibandingkan orang lain. Karena posisinya seperti anak, ya namanya anak tahu masalah bapaknya, masalah tetek bengek berkenaan dengan bapaknya. Wakan alu musywarati fi ma yata'alluq bil umril amma akabir sahabat. Sedangkan tempat Nabi minta saran dalam masalah-masalah kebangsaan, masalah-masalah keumatan itu sahabat-sahabat senior semacam Abu Bakar dan Umar. Kalau masalah keluarga, beliau minta saran kepada yang tahu betul masalah keluarga. Yang merupakan orang sendiri bukan orang lain. Keluarga sendiri bukan orang lain. Wa amma Usamah, dan kenapa Usamah? Fawka Aliin fitulil mulazamah. Karena dia seperti Ali dalam masalah lama menyertai Nabi. Wa mazidul ikhtisas wal mahabbah. Di samping karena Nabi demikian cintanya dengan Usama. Oleh karena itu para sahabat menyebut Usama dengan sebutan Hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Ali dan Nabi mengkhususkan Usama tanpa ibunya dan bapak, dan ibunya dan bapaknya. Dikaunikana syaban ka Ali, karena Usama ini anak muda seperti Ali. Meskipun Ali lebih tua daripada Usama. Dan di antara alasan kenapa minta saran kepada anak muda, Padahal ana syab min sufaidihni malaysa li ghairihi. Karena anak muda itu pikirannya jernih, tidak banyak mikir-mikir yang lain dibandingkan orang tua. Orang tua pikirannya sudah banyak. Yang dipikir banyak. Anak muda tidak begitu banyak yang dipikir. Maka diminta untuk nambah mikir ini, itu tidak merepotkan pikirannya. Alasan yang lain, di anahu aktsaru ju'atan ala jawab bima yadhahu lahu minal musinni. Karena anak muda itu lebih berani untuk jawab yang dianggap benar dibandingkan orang tua. Kenapa? Karena orang tua ghaliban biasanya mempertimbangkan efek ke depan. Mempertimbangkan efek ke depan. Farubama akhfa ma yadhahu lahu. Maka oleh karena itu terkadang orang tua menyembunyikan. Ketika ngasih saran, menyembunyikan apa yang sebenarnya jadi pendapatnya. Dalam kasus tersebut. Dalam kasus tersebut, kenapa? Menimbang belakang. Maka apa pendapatnya dalam kasus ini? Itu tidak dijawab. Jawabannya sudah ditambah dengan pertimbangan ke depan. Ri'ayatan lilqa'il tahratan. Boleh jadi karena menimbang kepentingan dia, wal mas'ul anhu ukha. Dan bisa jadi terkadang menimbang kepentingan orang yang ditanyai. Ya, maka kalau anak muda itu diminta saran tentang sesuatu, ya cuma lihat sesuatu itu. Gimana sesuatu itu? Maka dia lebih terus terang blak-blakan dibandingkan dengan orang tua. Orang tua ya dia punya pendapat tentang sesuatu, namun jawabannya bukan jawaban untuk itu, namun jawaban untuk ke belakangnya. Ya, Nabi pilih, maka Nabi tak saran sama anak muda diantara hikmahnya karena hal ini. Tadi disebutkan dua hikmah, karena anak muda dianggap pikirannya itu lebih lebih lebih jernih, lebih fokus, karena yang dipikir tidak banyak. Yang dipikir tidak banyak. Kalau orang tua yang dipikir banyak, dia punya utang, dia punya masalah dengan cucunya, punya lain. Terus ini ada orang lain minta saran, maka mikirnya tidak semaksimal anak muda yang tidak begitu banyak pikirannya. Dan yang kedua lebih lebih vulgar dan lebih blak-blak tentang kasus yang sedang dibahas. Kemudian Ali mengatakan jika engkau bertanya kepada jariyah, kepada budak perempuan, maksudnya adalah barirah, dia akan bicara jujur kepadamu. Dalam riwayat yang lain, kirimkan orang untuk manggil barirah, pelayannya Aisyah, tanya padanya. Maka boleh jadi barirah mengetahui sesuatu tentang Aisyah. Aisyah mengatakan Rasulullah lantas memanggil barirah. Nah, tentu berkenaan dengan Barirah, kita kenal kisah Barirah dengan suaminya Mughith. Dan perlu diketahui bahasanya kisah Barirah dengan Mughith. Yang ini kan prosesnya dibeli oleh Aisyah. Barirah dibeli oleh Aisyah, kemudian dimerdekakan. Karena dia merdeka, kemudian padahal dia punya suami budak, maka dia punya hak pilih untuk tetap jadi istri bagi suaminya seorang budak ataukah merdeka. Nah, perlu diketahui bahasanya kisah Aisyah membeli Barirah dan memerdekakannya, dan Barirah punya masalah dengan Mughith suaminya, itu terjadi ba'da Fathil Makkah. Ini kasusnya setelah penaklukan kota Makkah. Maka ada yang menganggap penyebutan kata-kata Barirah di Hadisul Ifki ini salah. atau barirahnya barirah yang lain. Namun yang benar, maka kesimpulannya dari Al-Hafidz Ibnu Hajar, yang benar barirah di sini adalah barirah itu. Namun sehingga ketika ini, kasus ini, kisah hadisul ifki, barirah ini statusnya masih budak. Ini. Maka posisi barirah ketika itu adalah annaha kanat takhdumu Aisyah bil ujrah. Dia itu masih budak dan kerja melayani Aisyah, bantu-bantu di rumah Aisyah bil ujrah, pakai upah. Jadi ini bentuk kerjanya Aisyah. Bentuk kerjanya barirah yang tentu kerja dia untuk tuannya. Wa hiya fi riqqi mawaliha, dan dia statusnya masih budak. Dan ini terjadi, ini kondisi ini sebelum kisah Barirah. Ini kisah Barirah yang dipilih oleh Aisyah, kemudian dimerdekakan, kemudian kasusnya dengan suaminya Mughir. Maka Nabi bertanya kepada Barirah, ai Barirah tu, ai Barirah, ai Afunida. Hal ra'aiti min syai, apakah engkau melihat sesuatu yari buka yang mencurigakanmu, min Aisyah, ta dari Aisyah. Qalat lahu Barirah, maka Barirah kemudian mengatakan, walladzi ba'asa bil haq, demi Allah dat yang mengutusmu dengan bahwa kebenaran. Kalau dicetakan sifat mar'ah muslimah, ma ra'aitu 'alaiha amrun qattu aghmisuhu, atau kalau di muslim in, ini yang artinya ma in ra'aitu, ya tidaklah aku melihat pada Aisyah satu perkara. Satu perkara pun, itu di masa yang lampau, aghmisuhu. Aghmisuhu artinya ahtakiruhu wa abahu. Yang aku merendahkannya dan aku mencelanya karenanya. Maka tidak ada satupun yang aku cela dari Aisyah aksar lebih dari min annaha jariyatun hadisus sini. Ya, ini masih jariah anak perempuan hadisus sini yang usianya masih belia. Perlu diketahui bahasanya ketika Nabi meninggal dunia Aisyah umurnya 18 tahun. Yang tanamu an ajini ajini ahliha, yang dia ketiduran dari adonan keluarganya. Fatati ad-dajin, lantas datanglah dajin. Dajin itu asyad alatit tu'laf al-bait wala takhuju ilal mar'ah. Dajin itu adalah kambing yang cuma di situ saja, di dekat-dekat rumah, dan dia tidak digembalakan di padang gembalaan. Dia cuma cari-cari makan dekat-dekat rumah pemiliknya. Itu dajin. Fatakuluhu, akhirnya adonan roti tadi dimakan oleh kambing. Dalam riwayat yang lain yang lebih jelas, aku tidak ada punya komentar negatif tentang Aisyah kecuali satu saja. Anikuntu ajunu ajini. Aku bikin adonan roti. Berarti ini adonan roti untuk omahnya Aisyah. Karena tadi disampaikan banyak Barirah ini kerja untuk melayani Aisyah. Dia jadi pembantu di rumah Aisyah pakai upah. Adonan jadi, perlu api. Tolong ini dijaga, diawasi. Saya mau pergi keluar rumah, mau cari api. Untuk untuk kujadikan adonan tersebut supaya kubuat jadi roti. Faghfalat. Ya, nantas dia lalai. Mau ditinggal tidur tadi. Malah ditinggal tidur. Faja'at asyatu. Datanglah masuk ke rumah seekor kambing. Fa'akalat hal antas. Kambing itu yang makan adonan. Enggak jadi bikin roti. Barirah datang ke rumah Aisyah sambil bawa api. Ya, ternyata yang mau dimasak sudah tidak ada. Sudah habis. Nah itu saja yang ya, yang dianggap bermasalah oleh dilalaikan sampai tidak diperhatikan. Maka itu abadulah min misil tadi rumiyat bihi. Maka lebih-lebih lagi tuduhan zina yang didudukan kepadanya. Ini tidak mikir ini masih ya, ini masih kekanak-kanakan, adunan saja tidak dipikir, apalagi masalah-masalah seperti itu. Maka lebih tidak mikir lagi. Aqrab ila antakuna minal ghafilatil mu'minat. Yang lebih dekat dia adalah wanita yang lalai dari apa yang dituduhkan, dan dia wanita yang beriman. Qalat, kemudian Aisyah mengatakan, faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala mimbar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas mimbar dan berat yang lain, dan Nabi keluar dari rumah setelah mendengar orang Aisyah. Kemudian masuk ke masjid dan naik di atas mimbar. Fasta'dara min Abdillah ibn Ubay ibn Salul. Maka Nabi kemudian istadara tentang Abdullah bin Ubay bin Salul. Apa makna istadara? Maka ada sejumlah pendapat tentang makna istadara. Pendapat pertama mengatakan ai talabah man ya'dhiruhu minhu, meminta dan mencari siapa yang bisa kemudian berbicara yang objektif tentang Abdullah bin Ubay bin Salul. Bisa juga diartikan kata Al-Khattabi, mungkin juga maknanya siapa yang bisa memberikan pemakluman, memberikan alasan dalam tuduhan Abdullah bin Ubay bin Salul terhadap istriku. Dan siapa yang bisa memberikan memaklumi diriku jika aku menghukumnya karena jeleknya apa yang dia lakukan. Dan makna ini yang dirojekan oleh An-Nawawi. Ini makna yang kedua itu yang dirojekan oleh An-Nawawi. Siapa yang bisa memberikan alasan kenapa bisa-bisanya Abdullah bin Ubay bin Salul memberikan tuduhan semacam itu kepada istriku, dan siapa yang bisa memberikan pemakluman kepada aku jika aku menghukumnya gara-gara jeleknya perbuatannya. Qalat Aisyah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa alal mimbar, dan dia di atas mimbar, ya ma'asyaral muslimin, wahai kaum muslimin, man ya'dhiruni fi rajulin, siapakah yang ya'dhiruni, artinya yarfa'u anni al-lauma, yang tidak mencela diriku, min rajulin, dari seorang, yaitu gara-gara siapa yang bisa menghilangkan celaan dariku gara-gara aku memberikan hukuman kepada seseorang. Yaitu Abdullah ibn Ubay ibn Salul, qad balagha adahu fi ahli baiti, yang gangguannya telah sampai pada istriku sendiri, itu ibunda Aisyah. Wallahi demi Allah, ma'alimtu ala ahli ila khairan. Yes. Tidaklah aku mengetahui tentang istriku yaitu Aisyah kecuali kebaikan. Walakad zakaru rajulan, dan mereka menyebutkan seseorang yaitu Safwan ibn Mu'attal As-Sulami, ma'alimtu alaihi illa khairan, yang aku tidaklah mengetahui tentangnya kecuali kebaikan. Wa ma yadkhulu ala ahli illa ma'i, yang dia tidak pernah masuk ke rumah istriku kecuali bersamaku. Maka berdirilah Sa'ad bin Mu'ab, saudara Bani Abdul Asyhal, lantas mengatakan, saya wahai Rasulullah, a'dhiruka, saya hilangkan celaan pada dirimu, saya tidak akan menyalahkanmu. Maka jika orang tersebut dari Aus, aku akan tebas lehernya. Jika dia dari saudara-saudara kami dari Khazraj, lantas kau perintahkan aku untuk melakukan tindakan padanya, akan aku lakukan perintahmu. Qal faqama rajulun minal Khazraj, maka berdirilah seorang laki-laki dari Khazraj. Wa kanat ummu Hasan ibn Sabit, dan adalah ibunya Hasan ibunya Hasan adalah binta ammihi. Ibunya Al-Hasan, penyair Nabi, itu adalah sepupuan dengan lelaki itu. Min fakhidihi, dari kerabatnya. Itu yang berarti ada Sa'd bin Ubadah. Dan dia adalah pemimpin kabilah Khazraj. Aisyah mengatakan, dan 10 kasus itu dia adalah seorang laki-laki yang baik. Akan tapi dia dikuasai oleh hamiyah, fanatisme suku. Maka dia berkata kepada Sa'ad, engkau bohong demi Allah. Engkau tidak boleh membunuhnya. Dan engkau tidak akan bisa membunuhnya. Ya, demikian yang kita baca sampai di situ. Bikan wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa rudu'ana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih.